المؤمنين. Ayo dibaca. Dar, Dar muji baca. Halaman 1373. تقرب إليهم علموه ويرهب بها fasadin aslahu min salfihim Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala untuk pembatal Islam yang ketujuh. Pembatal yang ketujuh, syarahnya masih panjang, penjelasannya masih panjang. Kita sampai pada halaman 173. Berkata Al-Jami' Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, muridnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, berkata hadallah ta'ala, qatlu sahir, qatlu sahir, tukang sihir dibunuh. Ini namanya apa? Ini dafatil masdar ila apa? ila maf'ulihi qatlus sahir qatlul hakim atau qatlul fulan as-sahirah. Apa begitu? Fa'ilnya bisa hakim atau yang semisalnya. Tukang sihir hukumnya dibunuh. Dan ini akan ada rinciannya. Insyaallah akan kita ikuti dalam penjelasan yang akan kita lalui di sini. Jadi hukum tukang sihir adalah dibunuh. Mafhum? Bukan cuma di penjara atau bahkan mungkin diberi kebebasan, tapi hukumnya dibunuh. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, bukti-bukti yang mencukupi. Itu siapa sana itu? Man-man itu. Mas'alatun, permasalahan. Berkata qala Ibn Bas rahimallahu taala, as-sawabu fi sahir annahu kafirun wa annahu yuqtalu. As-sawab, yang benar dalam perkaranya tukang sihir hukumnya yaitu dia sesungguhnya adalah kafir. Wa annahu yuqtal, dan sesungguhnya dia hukumnya dibunuh. Li'annahu la yata'ata sihra illa min tariqi ibadati syayatin. Alasan kenapa tukang sihir dibunuh, kafir dan dibunuh, dia kafir dan hukumnya dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak mengkonsumsi sihir kecuali melalui cara mengibadai syaitan-syaitan. Apa mana ya ta'ata? Mengusir ataupun ma? Apa? Mengadopsi, aywa, jalan khair. Tidaklah dia mengadopsi ataupun konsumsi sihir kecuali dengan cara mengibadai para syayatin, para syaitan. Ibadatil jin, mengibadai jin. Wataqarrubi ilam, dan mendekatkan diri kepada jin. Bima yuhibbun, dengan apa yang dicintai oleh jin. Bima yuhibbuna syayatin, bima yuhibbuna jin. Mafhum? Jadi tidaklah dia bisa mengadopsi sihir ataupun mengkonsumsi sihir kecuali melalui jalan mengibadai syayatin, mengibadai jin, mendekatkan diri kepada jin dengan apa yang mereka senangi, dengan apa yang mereka jin senangi. Jadi dengan apa yang senangi oleh jin. Di antaranya apa? Menyembelih untuk selain Allah, berpuasa untuk selain Allah, dan yang semisalnya. Ya kan? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk selain Allah. Hal-hal inilah yang dicintai oleh jin supaya mereka mendekatkan diri kepada jin. Dengan demikian dibantu oleh jin para tukang sihir tersebut. Maka hukumnya kafir dan dia harus dibunuh. Fa idza taqarraba ilaihim bima yuhibbuna allamuhu. Bacaannya Pak, allamuhu. Jika tukang sihir tadi mendekatkan diri kepada jin dengan apa yang dicintai, disenangi oleh jin, oleh syayatin, allamuhu, para syaitan, para jin mengajari tukang sihir tersebut asya'ah, perkara-perkara bagaimana cara mensihir untuk mensihir kepada manusia. Wayurhibun bihan nasa, dan juga bisa menakut-nakuti, menakutkan manusia dengan sihirnya. Tukang sihir tadi yang telah diambil ilmunya dari jin, dari syayatin. Wayashuru ayunahum, atau yasharu ayunahum, dan mensihir. Hukum kembali kepada siapa di sini? manusia, bisa mensihir pandangannya manusia. Falihada wajib qatluhu li amrayni, maka oleh ini, dikarenakan perkara ini, wajib harus dibunuh tukang sihir tersebut, dikarenakan dua perkara. Dua perkara yang dia, dengan dua perkara tersebut maka dia wajib dibunuh. Tengok, wajib dibunuh. Apa itu dua perkara? Ahadihima, satu di antara dua perkara tersebut, kufruhu wa dhalaluhu wa riddatuhu in kana musliman. Dua perkara tersebut, yang pertama yaitu karena kekufuran dia, kesesatan dia, kemurtatan dia jika dia seorang muslim, menjadi murtad, menjadi kafir dengan apa? Dengan mempelajari sihir tadi. Wasani, yang kedua, ahli annahu min ahlil fasad. Perkara kedua tentang dia wajib dibunuh karena dia termasuk ahlul fasad, termasuk orang yang terkhusus dengan membuat kerusakan. Ahlus syai' akhassun nasi bihi, ahlinya sesuatu adalah orang yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Ahlul fasad berarti dia terkhusus dengan membuat kerusakan, notabene kerusakan. Nah, maka dia wajib dibunuh. Ini perkara kedua, karena memang pekerjaannya cuma bikin kerusakan, maka ini perkara kedua dari wajibnya dibunuh tukang sihir tersebut. Minal mufsidin fil ard, ahlul fasad, dan dia termasuk dari kalangan orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Wa man kana min ahlil fasad wajaba irahatun nasi min syarrihi, maka barang siapa yang termasuk dari orang yang terkhusus sebagai membuat kerusakan di muka bumi, maka manusia wajib di apa? Pemana iroha? Aroha yurihu irohatan apa? Wajib diselamatkan dari keburukan orang yang tadi, dari orang yang terkhusus membuat kerusakan. Aroha yurihu iroha, pokoknya apa? Dari kata apa? Roha. Wajib diistirahatkan, manusia itu wajib diistirahatkan dari keburukan tukang sihir tadi, yang dia itu telah murtad kalau dia itu muslim, kafir, dan dia termasuk membuat kerusakan di muka bumi, dan manusia wajib di apa? Selamatkan dari kecapean, gangguan dari orang yang membuat kerusakan tadi, biar gak capek manusia ini. Megelno wong, ya, megelno masyarakat, maka wajib dibunuh. Seperti yang dilakukan dulu oleh Soeharto, Presiden RI yang kedua, zaman tahun 90 berapa? 80 berapa? 84. Di sana banyak para kutok torik yang dibunuh dengan apa? Dengan istilah apa? Pembunuhan misterius. Petrus, paham? Ya, walaupun mungkin sebagiannya salah penerapan, tapi hukum asalnya adalah karena banyaknya di hari itu para apa? Para apa? Begal, para begal yang hari-hari cuma hidupnya begal, maka hal tersebut dibunuh. Hal tersebut maka itu termasuk, kalaulah dengan hukum Islam, termasuk kandungan daripada pembahasan kita ini. Mafhum? Nah. Kalau menurut pandangan demokrasi mungkin dikatakan salah atau HAM dan yang semisalnya. Pandangan Islam bisa benar sesuai dengan keadaannya. Mafhum itu? Nah. Kalau orang itu cuma otaknya penuh dengan demokrasi, maka dia akan mengatakan ini ngomel itu pelanggaran HAM dan ini dan semisalnya. Maka nanti kadang seorang penguasa bisa dilengserkan gara-gara melanggar HAM. Padahal tindakannya bisa benar sesuai dengan keadaan yang waktu itu dijalani. Maka kita harus memiliki ilmu biar enggak terombang-ambingkan dengan ucapan orang yang memang berbau politik atau memang bahkan hatinya penuh dengan politik. Dan soalnya nanti kan kita bacakan tafsirnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-32 dan 33. Kama qala subhanahu wa ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 32 dan juga ayat selanjutnya 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Di situ hanyasanya balasannya hukumannya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan bikin kerusakan di muka bumi disalib, dipotong min khilaf apa kaki kanan tangan kiri atau kaki tangan kiri salib atau digantung di penteng salib di mana salib itu disalib bi salib bi salib dibunuh disalib atau di apa dan dia asingkan dari muka bumi ayun funul ard dan itu penafsirannya gamblang dan itu masuk dalam pembahasan usul fikih dalam masalah pembahasan apa makna yang terkait dalam masalah au ini untuk pilihan atau untuk atof itu dijelaskan oleh ahli ilmu. Jadi min ajli dzalika dikarenakan kelakuannya dua, kelakuannya apa anak Adam yang dulu bikin contoh pembunuhan. Katabna ala bani Israil kami wajibkan atas bani Israil sesungguhnya siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa hak atau bikin kerusakan di muka bumi. Nah, hukumnya dibunuh atau diasingkan atau disalib atau dan itu dijelaskan oleh alim dalam tafsir-tafsir mereka. Waliyata wajaba qatlu quta'it tariq. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala waliyata. Dikarenakan ini dan dikarenakan ini wajib dibunuhnya quta'it tariq. Apa quta'? Begal. Nah. Orang-orang yang apa? Mengganggu apa? Manusia dalam melanjutkan perjalanannya. Kutoitorik, para begal, para perampok. Idza kanatil maslahatu taqtadi qatlahum, maka wajiblah dibunuh para begal, para perampok yang menghalangi orang yang berlalu di jalan apabila memang maslahat menuntut mereka harus dibunuh. Kutai tarik mereka harus dibunuh, maka kalau maslahatnya memang menuntut dibunuh maka dibunuh. Ya kan? Mungkin pemerintah mengerahkan tentaranya, polisinya, ya kan? Para perampok di sana itu datangi, langsung bunuh tempat, ya bunuh tempat, ya siap. Nah, itu kan. Jadi seperti itu. Wallahu khayyara fidalik. Allah memberikan pilihan dalam hal ini. Wallahu khayyara fidalik. Allah memberikan pilihan dalam hal kutoitorik, dalam hal perampok. Pembegal berikan pilihan kuliah masalah hukum. Fa idza ra'a waliyul amr anna qatalahum aslah min salbihim wa qat'ihim qatalahum. Jika waliul amr penguasa punya pandangan bahwasanya dibunuhnya para begal tadi itu lebih aslah, lebih maslahat daripada cuma disalib, cuma dipotong tangannya kanan dan kakinya kiri, itu namanya apa? Potong yang bentuknya apa? Min khilaf. Kalau potong tangannya kanan, kakinya kiri. Kalau tangannya kiri, kakinya kanan. Kalau memang dibunuh itu lebih baik, lebih membawa maslahat daripada cuma disalib dan cuma dipotong tangan kanan, kaki kiri dan sebaliknya, kalau memang punya pandangan seperti itu, maka waliul amr punya hak untuk membunuh mereka. Kenapa? Himayatan linnas min syarrin sumi, apa? Menjaga manusia dari keburukan para begal-begal tadi. Mafhum sini? Nah, itu adalah haknya waliul amr, penguasa. Allah memberikan pilihan kepada mereka, para penguasa, dalam menangani para begal yang kehidupannya cuma memang begal. Nah, wasahir fauqa dzalik wa asyarru min dzalik, sedangkan tukang sihir lebih berbahaya, lebih buruk daripada para kutoit tariq, para begal. Apa ya, kawan? Maka kalau itu, kalau negara itu sudah tidak aman, krisis militer, krisis kekuasaan, nah, maka akhirnya apa? Begal berada di mana? Di mana-mana. Antum ingat tahun 99 setelah repot nasi, ya kan? Reformasi, jadi keributan di mana-mana. Keributan di mana-mana. Ketika itu penguasa sedang apa keadaan lo? Loyo. Politik loyo. Nah, keributan di mana-mana sampai ada yang dikatakan istilah ninja dan yang semisalnya, tahun 99, 2000, 2001. Iya toh. Nah, terus 2000 sampai 2002 awal. Zamannya siapa itu? Zamannya Habibie sampai zamannya Gundul Wahid. Nah, itu kita mengetahui sendiri. Jadi orang pergi ke dari sini ke Surabaya, dari Surabaya dari sini ke Jawa Tengah dalam keadaan apa? Ngeri perjalanan. Kenapa? Karena banyaknya kejahatan di muka bumi di hari itu. Maka seburuk-buruk kekuasaan, kalau masih kondisinya masih kekuatan militer masih bersatu dengan penguasa, walaupun seburuk apapun penguasa itu masih mending daripada kalau sudah kekuatan militer berseberangan dengan penguasa. Sebagaimana yang ada di negeri Timur Tengah yang begitu banyak, di Yaman, di Irak, Pakistan dan yang semisalnya. Taib. Jadi tukang sihir lebih buruk daripada, lebih buruk, lebih jelek daripada kutok itu, daripada begal. Nah, ini yang maka kita juga punya tuntutan kepada para penguasa, supaya para penguasa ini juga mengamati para tukang sihir, bukan cuma para begal yang diamati, para korup yang diamati, tapi perlu diamati juga para tukang sihir seharusnya. Sekali-sekali ada hukuman mati terhadap tukang sihir kan enak. Ya? Nah, itu ya tentunya diketahui para dukun itu termasuk tukang sihir. Pak Yai, banyak dari mereka para tukang sihir. Kenapa? Li'annahu yata'ata ibadata ghairillah. Kenapa tukang sihir lebih buruk daripada para begal? Karena dia yata'ata, mengkonsumsi, mengadopsi, melakukan ibadah. Yata'ata, gandrungi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'at syirik. Nah, mengkonsumsi syirik. Falihadza qala jumhur ahlul ilm biqatli, maka dikarenakan ini berkata mayoritas ahlul ilm tukang sihir dibunuh. Wa amma kufru wa dalalu fal ma'ruf inda ahlul ilm annahu kafirun lil ayat al karimah. Adapun dan adapun kekufuran tukang sihir dan kesesatannya, maka ini perkara yang sudah ma'ruf gamblang menurut ahlul ilm bahwasanya tukang sihir adalah kafir. Apa alasannya? Ayat yang mulia yang telah kita lalui berkali-kali tentang kafirnya tukang sihir, dan insyaallah akan kita lalui lagi. Lakin qala Syafi'i rahimahullah wa jama'atun innahu yundaru fi sihrihi. Akan tetapi berkata Imam Syafi'i rahimahullah dan juga banyak dari ahlul ilm selain beliau Syafi'i, bahwasanya tukang sihir itu perlu dilihat tentang sihirnya, bagaimana kaifiyah sihirnya, tata cara sihirnya itu kayak apa, bentuknya kayak apa, itu perlu dilinci. Fa in kana sihruhu mimma yata'ata bi al-adwiyah wa tadkhin min duni taqarrub ilal jin wala ibadatil jin fa hadha yu'addabu aw yuqtalu ala khilafi bidzalik. Maka jika sihirnya tukang sihir tadi dari apa yang dia itu menggunakan dalam sihirnya tadi, al-adwiyah apa? Jampi-jampi dan tadkhin. Tadkhin apa? Asap. Biasanya dipraktekkan dalam film di televisi, tukang sihirnya apa? Pakai apa? Pakai asap. Kanan kiri pakai apa? Pakai menyan. Nah itu. Tapi tanpa mendekatkan diri kepada jin, tanpa beribadah kepada jin, maka kalau begini bentuknya tukang sihir yang seperti ini bentuknya, yu'adab. Di apa? Diberi adab. Taruhlah seperti di penjara, di sel, cambuk misalnya. Nah itu kan. Atau dibunuh, bisa juga ala khilaf, dalam hal ini ada perselisihan. Jadi perselisihannya dalam perkara tukang sihir dibunuh ataupun tidak, dipenjara saja atau dicambuk dan semisalnya itu, jika dia tidak mendekatkan diri dengan sihirnya kepada jin berselain Allah. Amma idza kana sihruhu mimma yata'atu fihi ibadatal jin wa taqrub ilaihi fa hadza kafirun. Nah ini. Adapun apabila sihirnya tukang sihir tadi termasuk dari mengkonsumsi dalam perkara sihir tadi, beribadah kepada jin dan mendekatkan diri kepada jin, maka dia kafir. Wadal makna layam bagi ayakuna fi khilaf. Tengok di sini bagaimana kita menanggapi perkara yang enggak boleh berselisih. Di sini enggak boleh kita berselisih, yaitu tukang sihir yang dia itu mengibadahi jin, mendekatkan diri kepada jin, maka ini adalah kafir. Inilah yang tidak sepatutnya ada perselisihan, enggak sepatutnya perkara diperselisihkan. Paham? Ini rincian dari beliau. Fa idza urifa annahu laisa bi sahir al ma'ruf alladhi taqarrabu ilal jin wa inna masihruhu bi asya'a tu'dhin nasa wa tadurun nasa bil adwiya wa nahwiha fa hadza yu'addabu wa idza ra'a waliyul amr qatlahu qatalahu. Maka apabila diketahui bahwasanya tukang sihir tadi itu dia tukang sihir, tapi bukan yang ma'ruf, bukan yang dikenal dia itu mendekatkan diri kepada jin, dan hanya saja sihirnya dengan cara-cara yang lain selain beribadah kepada jin, yaitu cuma mengganggu manusia, membahayakan manusia dengan jampi-jampi dan yang semisalnya, maka diadab, perlu diberikan adab. Dia bahkan dikasih pelajaran di penjara, di sel dan semisalnya, cambuk. Tapi dan apabila penguasa punya pandangan Dia harus dibunuh, ya dibunuh. Haknya penguasa. Kenapa? Karena kembali kepada apa hukum? Merusak dan mengganggu. Bikin kerusakan di muka bumi dan mengganggu manusia. Walakin yakunu kafiron idza kana mimma yu'rafu bi ta'ati ibadati ghairillahi wa taqarrubi ilal jin bil ibadat min dhabhin wa sujudin wa du'ain wa ghadhal. Dan akan tapi tukang sihir menjadi kafir apabila dia diketahui termasuk dikenal orang yang mengadopsi, mengkonsumsi, melakukan ibadah kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepada jin dengan ibadah-ibadah seperti menyembelih untuk jin, sujud untuk jin, doa untuk jin dan yang lainnya, nazar untuk jin, maka dibunuh dan dia kafir. Kapan enggak kafir? Jika tidak seperti itu, cuma waliul amr punya pandangan bisa dipenjara dan dicambuk dan semisalnya disel dan juga bisa dibunuh menurut pandangan waliul amr. Kenapa? Karena termasuk telah membuat kerusakan di muka bumi, mengganggu manusia dan yang semisalnya. Mabum. Mabum di situ yang diinginkan oleh Syekh bin Baz, mabum. Dan ini yang perlu dipahami. Jadi rincian yang tadi datang Imam dari Imam Syafi'i adalah rincian juga yang diterima oleh Syekh bin Baz, beliau enggak menyelisihinya. Cuma hukum asal dari tukang sihir adalah pembahasannya dia beribadah kepada selain Allah, maka hukumnya dibunuh. Tapi kalau keluar dari situ, maka walaupun enggak kafir, paling enggak dipenjara dan semisalnya diberi takdib. Dan kalau punya pandangan dari sisi waliul amr dibunuh, maka itu hak dia. Suila bin Baz kila lahu, tanya Syekh bin Baz, isi pertanyaannya, ala ra'yi Syafi'i yattadihu anna sihra laisa kufran bidatihi wa innama bima yata'allaku bi amalihi. Syekh bin Baz tanya lanjutan, yaitu menurut pendapatnya Syafi'i jelas bahwasanya sihir itu bukan kekufran secara zatnya, secara aslinya. Dan hanya saja kufurnya tukang sihir adalah keterkaitannya dengan amalannya, dengan prakteknya. Fa'ajaba, maka beliau Syekh bin Baz menjawab, ala hasbi amali sahibihi, sesuai dengan amalannya seorang yang dikatakan tukang sihir, bisa kafir bisa tidak. Qala sa'il, wa huwa sahih ya Syekh, apakah itu benar? Itu. Apakah benar ya Syekh bahwasanya secara zatnya enggak kafir? Fa ajaba wa tasahih min haisul makna idza urifa. Iya, itu benar dari sisi makna jika diketahui memang dia tidak mengibadai jin. Idza sabata hadza, jika sabit dia tidak mengibadai jin, itu asalnya tidak kafir. Wa illa fal asal annahu kafirun, kalau enggak melainkan bahwasanya hukum asalnya maka dia adalah kafir. Hadza huwal asnilah, hukum asalnya tukang sihir itu hukum asalnya adalah kafir karena dia memang tidak bisa melakukan sihir kecuali mendekatkan diri kepada jin, beribadah kepada jin berupa menyembelih, sujud, doa dan yang semisalnya, yang itu khusus bagi Allah, diperuntukkan kepada selain Allah. Dari situ muslimah qala jalla wa ala, seperti apa yang Allah katakan, falamma alqau saharu ayunan nas wa astarhabuhum, maka tatkala tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu melemparkan tali-tali mereka, mereka mensihir pandangannya manusia dan menakutkan manusia. Fal asal fi annahu yuqtalu wa annahu kafirun, maka hukum asal terkait dalam tukang sihir adalah dia kafir, dibunuh dan dia kafir. Hadza wal asal, inilah yang hukum asalnya. Illa idza urifa biturukin sabitatin bitariqi siqat anna laysa mimma ta'ata ibadatal jin. Naam. Kecuali apabila diketahui melalui apa? Melalui cara-cara yang sabit, melalui bukti-bukti yang kokoh dari orang-orang yang memang terpercaya bahwasanya dia termasuk bukan orang yang dia bukan termasuk orang-orang yang menggandrungi ibadat jin, mengibadati, maka dia tidak Naam, dia tidak kabar dengan itu. Nah, mafhum. Cuma pembahasan tentang sir secara hukum asalnya adalah memang dia mengibadai jin, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia keluar dari permasalahan ini, tidak mengibadai jin, cuma menggunakan apa? Menyan-menyan dan apa? Mantra itu pun perlu dilihat mantranya apa. Kalau mantra-mantra sifatnya adalah dari wahyu dari jin, maka termasuk juga kufur, karena dia mengibadai jin. Nah, dari situ perlu diperhatikan. Itu pun waliul amr punya pilihan. Kalau memang dia memilih bahwasanya dia telah mengganggu manusia, mengganggu ketenangan manusia, maka dibunuh pun bisa. Ini secara hukum. Faiz, bangun. Wasu'ila aidan, dan juga beliau Syekh bin Baz ditanya, kila lahu, dikatakan kepada beliau, ahsanallahu ilaik, ahsanallahu ilaika. Sebelum pertanyaan disampaikan, seorang yang bertanya mengucapkan doa, mendoakan siapa? Mendoakan Syekh bin Baz, semoga Allah berbuat memberikan kebaikan kepada engkau ya Syekh. At-takriru anna as-sihra laisa kufran bidatihi. As-sihru ala hadha laisa kufran bidatihi. Wa innama huwa lima yatarattabu alaihi. At-takrir, tertetapkan bahwasanya sihir itu secara zatnya tidak termasuk kekufuran. Sihir itu di atas penjelasan ini bukan kekufuran secara zatnya, hanya saja kekufurannya itu lima yatarattabu alaihi, terkait dalam masalah akibatnya. Hanya saja kekufurannya itu adalah terlihat dari sisi akibat daripada sihir tersebut. Ini pertanyaannya. Fa ajaba fihi tafsil. Itu perlu dirinci. Fihi tafsil, ada rinciannya. Qad yakunu kufran bidatihi. Kadang tukang sihir itu, kadang tukang sihir itu memang kufur secara zatnya. Waqad yakunu lima yatarattabu alaihi minal fasad. Dan kadang kekufurannya itu keterkaitannya dengan akibat dari sihirnya tadi, yaitu berupa kerusakan. Fa idza kana sihruhu bitaqarrub ilal syayatin wal jin wa ibadatihim wa dhabah lahum wa nadhar lahum sara kufran akbar. Maka apabila sihirnya tukang sihir tadi dengan cara mendekatkan diri kepada jin, kepada syayatin, kepada jin, dan beribadah kepada mereka, menyembelih untuk mereka, nadar untuk mereka, maka menjadilah tukang sihir tadi kufurnya kufur akbar, kufur besar, yang artinya maknanya mengeluarkan dari agama. Walihada sammahullahu kufra, maka oleh ini Allah menamai, Allah menyebutnya kekufuran, yaitu disebabkan bertakar kepada syayatin dan jin, dan beribadah kepada mereka, menyembelih untuk jin, nadar untuk jin, menjadilah kufur akbar, disebut oleh Allah kufur. Qala ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fadal ala annahu kufrun, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan akan tapi para syayatin itu adalah kafir, mereka mengajari manusia sihir. Mengajari sihir kepada manusia. Jadi mereka jadi tukang sihir hukumnya kafir. Disebabkan mereka mengajarkan sihir kepada manusia, syayatin itulah dihukumi kufurnya seperti itu. Syayatin-syayatin itu kafir juga karena mengajari sihir kepada manusia. Dan itulah mengajari pada seorang pun sampai dia berkata, keduanya tadi berkata, kami hanyalah fitnah, maka kamu jangan kafir. Maknanya dia kafir. Nah, maknanya bahwasanya tukang sihir adalah kafir. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya kepada Syekh bin Baz, lakin mata makana nafsu sihir laisa fi kufrun falasa bidati kufrun falasa bidati kufrun. Kenapa kok kufrun di sini? Gimana bacaannya? Lakin mata makana nafsu sihir laisa fi kufrun falasa bidati kufrun. Kenapa kok dibaca kufrun di sini? Hah? Hmm? Seharusnya apa? Kurun, tapi bisa juga balaisa bidati kaunuhu kufron, begitu bisa enggak apa-apa. Balaisa fihi kufrun balaisa bidatihi kaunuhu kufron, bisa seperti itu takdirnya seperti itu. Akan tapi kapan seradatnya sihir itu bukan kufur? Maka dalam datnya tidak kufur. Nah, keberadaannya. Jawabannya adza idza wasafahu wa tabayyana annahu syai'un yadurun nasa. Lakin laisa bitaqarrubin li ghairillah wala safi kufrun billah wala da'wa ma yujibul kufra. Kai yura annahum yatasarrafuna fil kaun dunallahi aw annahum yughayyiruna asya'a fi ilmihim. Wa hadza wal kufur akbar min jihati syirkihim fir rububiyyah. Maka beliau menjawab, ini standarnya kalau enggak kufur itu dilihat. Idza wasafahu, jika disifati, disifatkan dan jelas bahwasanya sesuatu yang dia itu membahayakan manusia. Akan tapi tidak bertakarrub kepada selain Allah. Tidak ada dalamnya kekufuran dengan Allah, tidak ada dakwah, tidak ada apa? Pengakuan yang menuntut kekufurannya. Seperti dilihat bahwasanya mereka itu yatasarrufuna fil kaun. Kalau tukang-tukang sihir itu punya tasarruf dalam kaun, dalam alam, punya kekuatan, katanya diklaim katanya punya kekuatan dalam mengatur alam dari selain Allah, atau sesungguhnya para tukang sihir itu punya kemampuan merubah sesuatu-sesuatu perkara-perkara dengan ilmu mereka tukang sihir, ini kekufuran, kufur akbar dari sisi kesyirikan mereka dalam ar-rububiyah. Kenapa ar-rububiyah? Karena yang punya hak atur dalam alam ini adalah cuma Allah tok. Kok bisa diklaim bahwasanya ada orang yang bisa punya aturan dalam tasarruf dalam mengatur alam? Maka tukang sihir yang seperti itu maka dihukumi kafir, kufur akbar dari syirik ar-rububiyah. Mahfum. Wasu'ila, dan juga ditanya beliau, as-sahir yuqtalu haddan aw kufran? Tukang sihir itu dibunuh karena hukum had atau karena kekufurannya? Fa'ajaba yuqtalu kufran. Kalau hukum had berarti enggak harus kafir. Seperti tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi karena dibunuh karena hukum had atau karena kekufurannya, itu dibedakan. Karena hukum had berarti dia enggak kafir, karena pandangannya seorang hakim dia dibunuh, ya dibunuh menurut undang-undangnya. Jadi kalau orang kafir berarti walaupun enggak dibunuh maka dia enggak kafir. Nah, tukang sihir pun seperti itu, haddan atau kufron, kalau dibunuh itu karena had berarti enggak kafir. Kalau dihukumi karena dibunuh karena kufur, berarti enggak terbunuh pun dia kafir. Mabum? Tertangkap enggak tertangkap dia kafir. Fa ajaba yuqtalu kufron. Tukang sihir itu dibunuh karena kekufuran, li annahu la yata'atahu illa bisyirki wa ibadatil jin. Karena tukang sihir dia tidaklah mengkonsumsi sihir kecuali dengan syirik dan beribadah kepada jin. Kalau sa'il ditanya Syekh bin Bas, wala yustatab, apakah enggak perlu diminta taubat tukang sihir tadi? Dia menjawab, wala yustatab, enggak perlu diminta taubat. Tembak langsung. Nah, kamu tukang sihir terbukti, wes enggak usah taubat, dimintai taubat enggak ada, langsung gasa. Nah, itu. Hadza wasahih, yang benar. Wasuila an hukmi sholati ala sahir wa dafnihi fi maqabril muslimin ba'da qatlihi. Saya pasti tanya tentang hukum orang yang hukum mensolati tukang sihir dan dikuburannya kaum muslimin setelah dibunuh. Bagaimana kalau tukang sihir itu dibunuh? Dikubur di mana? Disolati enggak? jawaban Syekh bin Bas, idza kutila la yusalla alaihi, jika dia dibunuh karena tukang sihir maka enggak disolati. Wala yudfanu bi maqabiril muslimin, enggak boleh dikubur di kuburannya kaum muslimin. Yudfanu bi maqabiril kafarah, tukang sihir dibunuh, dikubur di kuburannya orang-orang kafir. Wala yugsalu wala yukfanu, wala yukafanu, tidak dimandikan dan tidak dikafani. Digelundung no nek koyo ngubur apa? Koyo ngubur kucing. Nah, itu tukang sihir. Mabum? Nah, baik, kita insyaallah kita akhiri, walhamdulillahirabbil alamin.